Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang al-yakin dan tawakkul, tawakkal. Bab ini disebutkan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Telah kita baca hadis Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun hina qala lahum hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana akhir qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas ini radiyallahu anhuma terdapat penjelasan atau penanaan penjelasan tentang keutamaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang diucapkan oleh dua khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan bahwasanya khalil derajatnya lebih tinggi daripada al-habib. Kecintaannya lebih tinggi daripada al-habib. Dua khalil ini mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika dua orang nabi ini berada dalam keadaan yang sangat bahaya, yang sangat genting. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam selesai dari perang Uhud, kemudian ada berita yang sampai kepada para sahabatnya bahwasanya kaum Quraisy, kaum musyrikin ketika itu akan menyerang kembali para sahabat yang berada di kota Madinah, padahal baru saja mereka selesai dari perang Uhud. Sebagian mereka luka, ada yang sakit, sebagian meninggal. Dapat berita seperti ini, akan dikepung, akan diperangi oleh kaum musyrikin. Keadaan yang sangat menakutkan. Ternyata mereka para sahabat radhiyallahu anhum dan tentunya bersama Rasul alaihi salatu wassalam tidak merasa takut dengan ancaman ini. Justru menjadikan mereka semakin kuat imannya. Mencari di mana mereka, mencari di mana kaum musyrikin yang katanya akan menyerang. Umat manusia sudah memberikan rasa takut, takutlah kalian kepada mereka. Ternyata hal yang seperti ini menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum bertambah kuat keimanannya. Mereka pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang didapatkan setelah itu? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Enggak ada apa-apa setelah itu. Mereka kembali dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi peperangan. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika berada dalam keadaan yang sangat menakutkan, dilempar dari jarak jauh oleh kaumnya yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghukum Nabiullah Ibrahim alaihi salam disebabkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung yang mereka ibadahi. Mereka pun mempersiapkan kayu bakar. Sangat banyak kayu yang mereka kumpulkan. Bahkan dijelaskan mereka tidak mampu mendekat ke dalam kobaran api tadi karena sangat panas. Sehingga mereka pun melempar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan alat sehingga bisa dilempar dari jarak jauh ke dalam kobaran api tadi. Ketika Nabiullah alaihi salam, Ibrahim alaihi salam akan masuk ke dalam kobaran api tadi, Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Apa yang didapatkan setelah itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, yakni Allah Subhanahu wa taala, kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dengan sebab tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil memiliki keutamaan. Yakni dengan sebab itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat kembali, tergantung dari tingkat keimanan kita kepada Allah dan tingkat tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi tawakalnya kepada Allah, maka akan semakin mudah pula untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang akan kita baca di malam hari ini adalah hadis yang keempat dari bab al-yaqin wa tawakkul. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa akan masuk ke dalam surga aqwamun, kaum-kaum, umat manusia yang ciri-cirinya afidatuhum ka'afidati tayyib, hati-hati mereka seperti hati-hatinya burung. Afidatuhum ka'afidati tayyib. Dijelaskan diantara makna dari kalimat ini ialah ma'nahu mutawakkilun, maknanya bahwa akan masuk ke dalam jannah umat manusia yang mereka itu bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal dengan sebenar-benarnya seperti tawakalnya burung, yang insyaallah nanti akan kita baca penjelasan atau hadis terkait dengan seekor burung yang dijadikan sebagai contoh dalam bab tawakal. Hadis yang kelima, qala an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum فأدركتهم القائلة في واد كثير الإضاح فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا اِخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاكِبْهُ وَجَلَسْ متفق عليه. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam dalam perang ke arah Najd. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam kembali, maka kembalilah para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika mereka ingin beristirahat, mereka singgah di sebuah lembah yang di situ banyak yakni pohon-pohon berduri. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam singgah beristirahat di sebuah tempat di bawah naungan pohon, dan para sahabat pun berpencar mencari tempat istirahat masing-masing, yakni meninggalkan Rasul alaihi salatu wasallam beristirahat di bawah pohon. Maka Rasul alaihi salatu wasallam sebelum istirahat menggantungkan pedang beliau ke pohon ini. Wa nimna naumatan, kata sahabat radhiyallahu anhum, kami pun istirahat, tidur sejenak. Dan fa ida Rasul alaihi salatu wasallam yad'una, kami mendengar Rasul alaihi salatu wasallam memanggil kami. Yani ketika istirahat, Rasul alaihi salatu wasallam istirahat. Para sahabat juga demikian sedang istirahat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat. Kemudian ketika para sahabat radhiyallahu anhum mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam, ternyata ada seorang Arab Badui yang sudah berada di samping Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya tentang Arab Badui ini. Arab Badui yakni dari Badu, kampung, pedesaan, dalaman. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Inna hadza ikhtarata alayya sayfi." Orang ini telah mengambil dan merebut pedang milikku. Wa ana naimun, dalam keadaan aku sedang tidur. Tadi pedangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang digantungkan di pohon. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam tidur, orang ini mengambil pedangnya Rasul alaihi salatu wasallam. Fastayqattu, kata Rasul alaihi salatu wasallam, maka aku bangun dan ternyata pedang tersebut telah yakni terhunus, yakni diarahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Yakni tinggal tusuk atau tinggal tebas saja sudah. Nah. Qala fa man yamna'uka minni? Tapi orang ini tidak langsung menebas Rasul alaihi salatu wasallam dengan pedang yang dia pegang, tidak langsung menghunus, tidak langsung menusuk dengan pedang ini. Orang ini bertanya terlebih dahulu kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungi kamu dariku? Siapa lagi? Enggak ada orang. Rasul alaihi salatu wasallam bangun tidur dalam keadaan pedangnya telah dipegang oleh Badui tadi, sudah diarahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ditusuk tinggal tusuk bisa, tebas tinggal tebas. Siapa yang akan melindungi kamu dariku wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan tenang, tidak panik, tidak gegabah mengatakan, "Allah yang bisa melindungi aku, yang bisa mencegah kamu dari perbuatan ini adalah Allah." Beliau mengucapkan 3 kali, Allah, Allah, Allah. Yang bisa melindungiku, yang bisa menyelamatkanku, yang bisa mencegah dari perbuatanmu ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walam yu'akibhu wa jalas. Setelah diucapkan itu, orang Badui tadi tidak membunuh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga tidak menghukum dia. Dia pun terduduk lesu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, qala Jabir mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatil liqa. Fa idza ataina ala shajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin." Dalam riwayat yang lain dijelaskan para sahabat radhiyallahu anhum mendatangi sebuah pohon, yakni untuk tempat istirahatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Dicarikan pohon, kemudian disitulah dijadikan sebagai tempat istirahatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka meninggalkan Rasul alaihi salatu wasallam beristirahat di tempat tersebut. Kemudian para sahabat mencari tempat masing-masing. Faja'a rajulun minal musyrikin. Lalu ada seorang dari musyrikin datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam sedang tidur. Qala wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi syajarati fakhtaratahu faqala takhafuni? Qala la. Qala faman yamna'uka minni? Qala Allah. Diambillah pedang itu oleh Badui. Kemudian ketika Rasul alaihi salatu wasallam bangun, orang Badui ini mengatakan, "Takhafuni, engkau takut padaku? Apakah engkau takut padaku?" Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab dengan tenang, "La, aku enggak takut sama sekali. Aku enggak takut sama kamu." Padahal keadaannya sudah yakni sangat genting, sangat bahaya. "Apakah engkau takut padaku?" "Tidak." "Qala faman yamna'uka minni?" Lalu siapa yang bisa melindungimu, yang bisa mencegah yang bisa membantumu supaya selamat? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah. Allah yang akan melindungi aku. Allah yang akan menyelamatkanku. Allah yang akan mencegah dari perbuatanmu ini. Qala, dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili dalam sahihnya, qala faman yamna'uka minni? Qala Allah, fasaqata sayfu min yadihi, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa. Di dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili dalam sahihnya disebutkan, ketika orang ini mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa membantumu? Siapa yang bisa menolongmu? Setelah dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah, maka jatuhlah pedang yang dipegang oleh badui tadi. Jatuh. Mendengar kalimat Allah, mendengar jawaban dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah, jatuh pedangnya. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengambil pedang tersebut dan kembali, yakni mengarahkan pedang tadi kepada badui. Siapa atau man yamna'uka minni, dibalas oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang bisa melindungimu? Siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa mencegah perbuatan ini darimu? Orang tadi enggak bisa jawab apa-apa. Seorang musyrik. Orang musyrik. Orang Arab Badui. Maka orang itu pun mengatakan, kun khaira akhidin. Faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qala la walakinni la walakinni uahiduka an la uqatilaka wa la akuna ma'a qawmin yuqatilunak. Khalla sabilah. Maka orang ini pun mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, meminta agar Rasulullah alaihi salatu wasallam jadi seorang yang baik dalam melakukan pedang ini. Jadilah engkau seorang yang baik dalam mengambil pedang ini, menggunakan pedang ini. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan syarat, boleh, tapi engkau mau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah? Kata orang ini, enggak mau masuk Islam. Enggak mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Walakinni, kata orang tadi, aku enggak akan mengucapkan kalimat tersebut, tetapi aku akan berjanji tidak akan memusuhimu dan tidak akan membantu orang-orang yang memusuhimu. Fakhalla sabilah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam membiarkan dia pergi karena telah berjanji tidak akan memusuhi Rasul alaihi salatu wasallam dan tidak akan membantu orang-orang yang memusuhi Rasul alaihi salatu wasallam. Fakhalla sabilah, lalu dibiarkan orang tersebut pergi. Fa utiya fa ata ashabahu fa qala ji'tukum min indi khairin nas. Maka orang ini pun ketika datang kepada teman-temannya, dia pun mengatakan, aku barusan bertemu dengan orang yang paling baik terhadapku. Asy-syahid ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan kisah bagaimana keadaannya Rasulullah alaihi salatu wasallam pada situasi yang sangat berbahaya ini. Dengan tenangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menghadapi kejadian tersebut. Apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam langsung kembali mengambil pedang tersebut dan menusukkan pedang ini kepada orang tadi? Tidak. Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan tawakalnya yang sangat tinggi, dengan keimanannya yang sangat kuat, beliau memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada orang yang siap membunuh beliau, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi aku. Allah yang akan menyelamatkan aku. Allah yang akan melindungiku. Allah yang akan menolongku. Datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakkalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, hadis yang keenam, karena beliau Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala langsung menyebutkan hadis-hadis ini yang kemudian nanti akan disyarah oleh beliau rahimahullahu taala. Qala an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum, kalau seandainya kalian, yakni kita semuanya, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kama yarzuqut thayr, sebagaimana burung itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana burung tersebut mendapatkan rezeki dari Allah? Qala taghdu khimasan wa taruhu bitana. Berangkat di waktu pagi dalam keadaan perut yang lapar. Pulang di sore hari dalam keadaan sudah kenyang. Wa taruhu bitana. Yakni kata Rasul alaihi salatu wasallam, kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum, mesti Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana diberinya rezeki burung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi dalam keadaan lapar, berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang membawa makanan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seekor burung. Seekor burung. Lalu bagaimana dengan kita yang lebih tinggi derajatnya daripada burung? Burung saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Burung saja dapat rezeki, jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga lebih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya. Apakah kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih rendah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita koreksi diri kita. Kok hari ini rezekinya yakni kurang atau enggak ada, belum dapat satu pun rezeki berupa harta misalnya. Jualan misalnya, atau hal-hal yang lainnya kok agak sulit. Kita koreksi dari sisi ini. Bisa jadi tawakalnya kita lemah. Bisa jadi tawakalnya kita kurang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Atau Allah Subhanahu wa taala menunda untuk menguji keadaan kita. Ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada 4 hadis atau 3 hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang pertama tentang keadaan orang yang akan masuk ke dalam jannah, yaitu umat manusia memiliki hati seperti hatinya burung, yakni mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah keadaan Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana beliau bertawakal kepada Allah dalam keadaan yang sangat berbahaya, dalam keadaan yang sudah dikepung, bahkan sudah diarahkan pedang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap tenang menghadapi masalah tersebut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah hasil yang baik. Demikian pula hadis yang ketiga, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita gambaran seorang yang betul-betul tawakal hanya kepada Allah, dia akan mendapatkan rezeki seperti diberinya rezeki burung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana burung mendapatkan rezeki? Dalam keadaan yakni di pagi hari dia berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut dah kenyang. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasannya kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullah. Qawluhu haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal, Jadi bukan main-main tawakalnya. Tawakalnya betul-betul serius, dia tawakal kepada Allah, betul-betul masrahkan segala urusannya kepada Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai tawakkulan haqiqiyan ta'tamiduna 'ala Allah i'timadan kamilan fi talabi rizqikum wa fi ghairihi. Yaitu betul-betul memasrahkan dan bersandar hanya kepada Allah dalam mencari rezeki ataupun dalam urusan yang lainnya. Dia tidak mengandalkan orang lain, tidak bersandar kepada orang lain dalam mencari rezeki. Dia hanya memasrahkan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini yang memberikan rezeki itu Allah, bukan orang lain. Bukan bapak kita yang memberikan rezeki, bukan bosnya kita yang memberikan rezeki, bukan atasan kita yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Dengan keyakinan ini, seorang hamba bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada keyakinan seperti ini, kalau dia tidak meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah, mungkin dia enggak bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan gelisah hatinya. Akan menyandarkan segala urusannya kepada orang lain, karena dia meyakini yang memberikan rezeki adalah orang tuanya, yang memberikan rezeki adalah atasannya, majikannya, bosnya, dan seterusnya. Tidak akan tenang, tidak akan tenang hidupnya. Beda dengan orang yang meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, sehingga dia masrahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, melakukan asbab, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki, urusannya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau seandainya kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal murni untuk Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayyib, akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana burung itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga merupakan hadis yang perlu kita imani dan perlu kita yakini. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayyib. Janjinya Rasul alaihi salatu wasallam demikian. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, mesti pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa di antara sebab dimudahkannya rezeki adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Qala at-tayr rizquha 'ala Allah 'azza wa jalla li'annaha tuyurun laysa laha malik fatatiru fil jaw wa taghdu ila awkariha wa tastajlibu rizq Allah 'azza wa jalla. Kita lihat seekor burung. Gimana burung? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung ya, tidak ada yang memilikinya. Tidak ada tuan yang memberikan makan. Tidak ada tuan yang memberikan makanan kepada burung ini. Gimana dia mencari burung? Terbang ke sana, kemari. Untuk apa? Mencari makanan. Pergi atau berangkat dari sarangnya dalam keadaan lapar. Anak-anaknya lapar. Burung itu terbang, mencari makanan di pohon sana, di pohon sana, dan seterusnya. Cari makanan yang bisa dimakan. Pulang dalam keadaan sudah kenyang dan bawa makanan untuk anak-anaknya. Gambarannya seperti ini. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, berangkat dalam keadaan enggak punya apa-apa, pulang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya burung. Pergi dalam keadaan lapar, perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taghdu khimasan, makna taghdu khimasan أي الذهاب في أول النهار وخماصا جائعة تغدو خماصا yaitu pergi di awal di waktu pagi di awal waktu siang khimasan dalam keadaan lapar wa taruhu bitanan dan pulang dalam keadaan perut sudah kenyang sudah berisi makanan ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah ada beberapa fawaid beberapa pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini yakni hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah annahu yanbaghi lil insan an ya'tamida 'ala Allahi haqqa qal i'timad. Sepantasnya dan semestinya seorang hamba memasrahkan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dia pasrahkan kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dia meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar al-i'timad, yakni dengan sebenar-benar penyandaran murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semestinya. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hal rezeki. Rezeki yang dimaksud misalnya harta duniawi. Karena memang harta duniawi ini yakni memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita mengeluhkan atau mengalami kendala dalam mendapatkan rezeki, keluhkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkanlah kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Zat yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang telah mengatur rezeki hamba-hambanya, maka mintalah kepada Allah. Enggak perlu kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah tidak memberikan rezeki. Tidak memberikan rezeki. Tidak menentukan rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Bisa jadi kita bekerja dengan fulan, fulan, fulan, fulan. Belum tentu rezeki yang kita dapatkan dari fulan, fulan, fulan, fulan. Belum tentu rezeki yang kita dapatkan dari hasil kerja kita. Mungkin bisa jadi rezeki yang kita dapatkan dari arah yang lain. Tiba-tiba dapat rezeki dari ini. Dari tempat kerja kita gak dapat apa-apa. Kantornya misalnya lagi bangkrut atau yang lainnya, Allah datangkan rezeki dari jalan yang lain. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ba'dal adzan fal muadzin yu'adzin tafaddal barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan penjelasan atau fawaid pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini ialah annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha hatta at-tayr fi jawi as-sama' la yumsikuhu fi jawi as-sama' illa Allah wa la yarzuquhu illa Allah. Bahwasanya setiap yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai seekor burung yang lemah dibandingkan dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada burung tersebut. Dia terbang ke sana kemari untuk cari makanan, mencari rezeki. telah dicatat rezekinya, telah ditentukan rezekinya, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Semuanya. Manusia yang kecil maupun yang besar, yang baru lahir ataupun yang sudah berusia puluhan tahun, semuanya rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Qala kullu dabbatin fil ardi min asghar ma yakunu kadhur aw akbar ma yakun kalfil wa ashbahaha fa inna 'ala Allah rizquha. Segala semua binatang, manusia, yang makhluk bernyawa, semuanya telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam firman Allah, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Di dalam surat Hud ayat ke-6. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Qala wa laqad dhalla dhalalan. Nah, dari sini beliau ingin menjelaskan penyimpangan dan kesesatan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullah, wa laqad dhalla dhalalan mubinan. Man asaa adh-dhanna bi rabbih فقال لا تكثروا الأولاد تضيع عليكم الأرزاق. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang mengatakan jangan perbanyak anak, cukup dua. Dua lebih baik. Jangan banyak anak. La tuksirul aulad, jangan memperbanyak anak. Maka dianjurkan untuk mengikuti program KB misalnya untuk membatasi anak. Apa alasannya? Tudayyik alaikumul arzab. Yakni rezekimu akan semakin dikit, akan semakin sedikit, akan semakin sempit. Kenapa? Nanti akan dibagikan ke anak ini yang pertama, yang kedua, ketiga. Yang tadinya gajinya 2 juta dalam sebulan bisa dipakai untuk ini. Setelah punya anak 1, 2, 3, 4 habis gajinya untuk anak yang pertama, kedua, tiga, dan empat, dan seterusnya. Kata mereka-mereka yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak anak. Ya, kalau bisa satu atau dua lah. Kenapa kalau banyak anak? Ya rezekimu akan berkurang untuk mereka. Ini namanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan untuk berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzabu, sungguh mereka telah berdusta. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka telah berdusta. Apa yang mereka sampaikan bahwa dengan banyak anak rezekinya akan semakin sedikit, itu adalah ucapan dusta, ucapan bohong. Qala fa in aktsaru minal auladi aktsara Allah rizqahu. Kalau seandainya umat manusia ini semakin banyak anaknya, Allah akan memperbanyak rezekinya. Allah akan memperbanyak rezekinya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah telah menentukan rezeki baginya. Jangan kita sangka bahwasanya kita itulah yang memberikan rezeki kepada anak kita yang baru lahir. Bukan. Bukan kita. Sebelum anak itu lahir, anak masih dalam perut ibunya, masih dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikatnya untuk mencatat rezekinya. Mencatat rezekinya, tentukan rezekinya. Nah. Artinya bukan kita sebagai orang tua yang memberikan rezeki kepada anak. Bukan kita sebagai orang tua yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Anak-anak kita telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan tertipu dan jangan tergoda dengan omongan orang-orang. Anakmu banyak, kerjaanmu ini, apa yang akan engkau berikan kepada anak-anakmu? Biasanya kalimat-kalimat ini muncul dari orang-orang yang melihat seorang muslim yang punya anak banyak dalam keadaan dia dari sisi ekonominya kurang. Nah, anakmu masya Allah banyak, tapi ya apa yang akan kau berikan kepada anak-anakmu kalau keadaanmu seperti ini terus menerus, kerjaannya ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, farizqu auladika wa atfalika 'ala Allah azza wa jalla. Rizki anak-anak kita itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lahir anak pertama, kerjaan masih tetap seperti itu, dia jalani kerjaan tersebut. Anak yang kedua, kerjaan masih tetap seperti itu, jalani. Karena itu enggak berpengaruh pada anak-anak kita. Rizki kita ya tetap seperti itu. Rizki anak kita ya juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, huwa alladhi yaftahu laka abwabar rizqi min ajli an tunfiqa alaihim. Lakin aktsarun nasi indahum su'ud dhann billah wa ya'tamiduna 'ala al-umuril madiyyah al-manzurah wa la yanzuruna ila al-mad al-ba'id wa ila qudratillah wa annahu huwa alladhi yarzuqu walau kathural awlad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu rizki dengan sebab adanya anak. Litunfiqa alaihim, supaya kalian bisa memberikan nafkah kepada anak-anak kalian. Bisa jadi dengan banyaknya anak. Naam. Dan bukan bisa jadi lagi. Pasti. Dengan sebab adanya anak. Dan tentunya kembali pada keimanan kita kepada Allah. Tawakkalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memperbanyak dan menambah rezeki yang kita dapatkan. Mungkin bisa kita rasakan bersama-sama. Khususnya mereka-mereka yang telah memiliki putra dan putri. Yang tadinya dapat uang sekian dalam sebulan hanya bisa untuk ini dan itu, setelah punya anak ternyata dengan uang segitu bisa mencukupi semuanya. Padahal pasukannya bertambah. Ada anak yang pertama, kedua, ketiga, tambah. Qala rahimahullahu ta'ala, akan tapi disebabkan sebagian orang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mereka merasakan apa yang mereka sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mereka pun mendapatkan apa yang telah mereka sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan. Karena sudah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah su'udzon, berburuk sangka kepada Allah. Dia pun akan mendapatkan apa yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka betul-betul berbaik sangka kepada Allah, dia pun akan mendapatkan apa yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa baik sangka ini, prasangka yang baik. Dia berhusnuzan kepada Allah, Allah mesti akan memberikan rezeki kepada anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, walaupun mereka adalah anak-anak yang kecil, walaupun saya penghasilannya demikian. Tetapi dengan sebab husnudhannya dia kepada Allah, Allah memberikan kecukupan. Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Tidak terasa dengan rezeki yang tetap segitu, sebelum punya anak rezekinya segitu, setelah punya anak juga tidak nambah. Ternyata bisa mencukupi semua keluarganya. Bisa mencukupi kehidupan keluarganya, anak-anaknya. Ini bukti bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh rahimahullahu taala pesannya kepada kita, aktsir, perbanyaklah. Perbanyaklah aulad minal aulad, perbanyaklah anak-anak. Tuktsir lakal arzaq, maka akan banyak pula rezeki yang akan diberikan kepadamu. Kuncinya ini, ingin punya rezeki yang banyak, ingin dapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, akthir minal aulad, perbanyaklah anak. Tuksir lakal arzq, tuksir laka al-arzaq, akan banyak pula rezeki yang diberikan kepadamu. Hadza huwa sahih, inilah yang benar. Keyakinan yang benar seperti ini, dan ini adalah bentuk husnudzannya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak anak, niscaya dengan sebab itu akan semakin banyak rezeki kita. Akan semakin banyak rezeki kita. Adapun orang-orang yang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jangan memperbanyak anak, karena dengan sebab itu rezekimu akan semakin sedikit. Ya, Allah Subhanahu wa taala kan sesuai berada pada prasangka seorang hamba. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, dia akan mendapatkan prasangka yang baik tersebut. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan merasakan apa yang dia prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan tersebut. Qala rahimahullahu taala, yang terakhir faedah yang bisa kita petik dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, dalilun ala annal insana idza tawakkala ala Allah haqqat tawakkul falyaf'alil asbab. Ini perlu diperhatikan, bahwasanya seorang yang betul-betul tawakal kepada Allah, dia akan melakukan sebab-sebabnya. Betul, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul, dengan sebab tawakal seorang hamba akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa sebabnya. Sebab untuk mendapatkan rezeki itu dijalani. Wa dhalla man qala, sungguh sangat sesat orang-orang yang mengatakan la at'alus sabab, aku enggak akan melakukan sebab-sebab, aku masrahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diam di rumah. Aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berusaha sedikit pun untuk mencari rezeki. Ini keyakinan yang salah. Bukan tawakal yang seperti ini. Yang namanya tawakal adalah dia berusaha melakukan sebab-sebab. Misalnya dalam hal mencari rezeki, dia berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan cara berdagang, misalnya bekerja di sebuah perusahaan atau yang lainnya. Berusaha menjalankan sebab-sebab mendatangkan datangnya rezeki ini. Kemudian dengan sebab-sebab yang telah dia jalani, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah yang menentukan rezekinya. Apa yang saya jalani ini sebab saja. Apa yang saya lakukan ini hanya sebab. Sebab untuk mendatangkan rezeki. Bisa jadi rezeki tersebut tidak datang dari profesi yang kita tekuni. Tidak datang dari pekerjaan yang kita lakukan. Bisa jadi dari jalan yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, dia pasti akan berusaha tidak meninggalkan sebab-sebab. Sebab untuk mendatangkan rezeki, sebab datangnya rezeki, dia tetap lakukan. Setelah itu pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai meyakini bahwasanya majikan kita, tuannya kita, bosnya kita, perusahaan kita, itulah yang memberikan rezeki kepada kita, menyandarkan segala masalah kepada perusahaan tersebut. Bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatur, Allah Subhanahu wa taala menentukan rezeki, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki Allah, mintalah rezeki tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki berupa harta duniawi atau yang lainnya. Ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita akan lanjut pada kesempatan yang berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.